janganlah kita sia-kan. Selama malam berganti siang, marilah berpetualang. Jangan pernah ada rasa tidak bisa dalam hati dan pikiranmu. Kita sama-sama isi hidup ini, teruslah bermimpi. Jangan menyerah kawan, kita pasti bisa bertahan. Bersinarlah terang, layaknya seorang pemenang. Hey! Selama nafas masih berhembus, janganlah kita sia-kan. Selama malam berganti siang, marilah berpetualang. Bukalah mata untuk melihat dunia yang jelas nampak di depanmu. Tinggalkan jejak kaki di belakangmu, teruslah bermimpi. Jangan menyerah.